Halo guys, hari ini saya mau bikin konten di channel saya Koplo Time, tapi masih menunggu talentnya nih. Nah, ini dia. Hai. Kenapa lo, Ben? Tahu nih, HP gue lemot. Apa kebanyakan nge-game ya? Coba aku lihat. Ini aja kebanyakan sampah. Tapi tenang, aku punya solusinya. Kalau kalian punya masalah seperti Mas Benny yang HP-nya sering lemot, kalian pakai saja aplikasi yang namanya Nox Security. Caranya, kalian pergi saja ke Play Store, kalian ketik Nox Security, kalian install dan buka aplikasinya. Di sini aku punya 3 fitur yang paling aku sukai. Yang pertama adalah scan virus. Caranya adalah tinggal kalian tekan saja pindai. Jadi itu fungsinya buat mindai virus yang ada di HP kalian. Jadi HP kalian sudah bebas dari virus. Dan di sini aku sudah scan virus dan hasilnya nggak ada virus di HP-ku. Dan kelebihannya lagi, kalau kalian download aplikasi yang baru, akan keprotek semua sama Nox Security. Nah, ada fitur lagi yang saya sukai, yaitu namanya APP Lock. Biasanya kan HP-mu sering dibajak nih, WA-mu kan, ya kan? Iya nih. Nah, pakai fitur ini aja, APP Lock namanya. Iya. Caranya, kamu bikin aja pola, terus kamu pilih mana aplikasi yang mau kamu lock. Tinggal klik aja gembok di samping. Setelah itu, privasi kamu akan terlindungi. Kalau buat HP gue yang sering tersengat gini, ada nggak? Kalau itu kamu pakai ini aja, akselerasi memori. Caranya kamu tekan aja. Nah, dengan demikian, HP-mu tidak ada lagi. Nah, buat kalian jangan lupa untuk download Nox Security. Aku taruh nanti linknya di deskripsi. Langsung saja kalian klik dan go. Karena memang aplikasi ini bagus, saya kasih bintang 5. Kalian juga ya. Masih membasah luka.